teman-teman sekalian, bangunan runtuh bisa dibangun kembali. Rumah-rumah hancur bisa dibangun kembali. Tapi mental yang hancur, pendidikan yang terbelakang tidak mudah untuk bisa membangun kembali. Karena itu kami punya program jangka panjang. Lebih daripada itu sekitar 5 miliar. Kami juga akan koordinasikan dengan BSI, mohon izin, Pak Komisaris BSI, Pak Arief, dan teman-teman lainnya. Kita akan gunakan untuk mensupport pendidikan di bidang pendidikan. Di antaranya kami akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk bisa menampung warga Palestina yang belajar di Indonesia. Kami harapkan nanti ada yang dari ITB, UI, UGM, kampus-kampus muslim, sehingga nanti ada insinyur Palestina yang lulus di Indonesia. Ada penguatan juga di aspek keagamaan dan Qurannya, dan dengan itu insya Allah akan pulang membangun negaranya, membangun masyarakatnya dengan bekal-bekal yang ditimba di Indonesia insya Allah. Itu yang kami bisa persembahkan untuk hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya pada para ayahanda di Majelis Ulama Indonesia yang memfasilitasi pertemuan di hari ini. Tiada lain kecuali kami berikan doa yang terbaik. Semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dan diterima sebagai amal ibadah khususnya dari kita semua, masyarakat bangsa Indonesia. Terakhir mohon izin kepada segala yang terkait dengan kontrol keuangan, mohon bisa dipantau transaksi kami dari OJK, ya, PPATK, jikalau ada dana-dana yang mungkin dilihat ada yang kurang tepat atau ada sesuatu yang ingin diperjelas, kami sangat terbuka untuk bisa diklarifikasi, ditanyakan, diberikan info kepada publik sehingga semuanya terbuka dalam konteks yang baik. Dan sebelum saya tutup, kami juga lembaga yang diaudit, tidak sembarangan. Ya, kami sudah punya KAP juga, ya. Ini kami sudah ada kantor akuntan publik independen, jadi sudah berlangsung kerjasama selama 5 tahun. Setiap apa yang kami terima diaudit per tahun dan dipertanggungjawabkan juga secara administratif negara. Ini kita punya kerjasama dengan kantor akuntan publik Muhammad Yuditya Al-Kautsar. Jadi semua kepentingan ini hanya satu, menyampaikan amanah masyarakat rakyat Indonesia untuk bangsa Palestina, tidak ada yang lain. Demikian, semoga Allah ridai dan terima kasih untuk semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya mohon izin berkenan untuk kami serahkan secara simbolis melalui MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dubes begini. Lewat MUI nanti. Dubes tuh kan. Terima kasih untuk Nani Jaya atas sumbangan yang sangat luar biasa, dan ampunan nanti atas nama rakyat Indonesia, insya Allah akan membangun dan menghiasi Palestina. Hari ini saya hormati, sebelum nanti penghargaan akan diserahkan MUI kepada Ustaz Nani Jaya, izinkanlah kami untuk meminta berita besar Palestina untuk memberikan sambutan. Your Excellency, the time is yours. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhi رئيس اللجنة المنظمة لهذا البرنامج أخي محي الدين، الأخوة جميعا المشاركون، سعدت بكم جميعا في هذا اليوم. And let me say few words in English. Palestine is a part of this lovely country. We consider ourselves that we are Indonesian. And we are full of support from all Palestinians to this lovely country. Brothers, sisters, everybody, I have to say a few words in Arabic. نحن سعداء جدا بكم ومعكم حتى نصل إلى تحرير فلسطين. تحرير فلسطين يقوم على السواعد المشرفة. السواعد القوية التي أسسها الشعب الفلسطيني، وهذه السواعد الأندونيسية التي تقوم بهذا الجهد بلا شك أنها تساهم وتساعد من أجل وصول الشعب الفلسطيني على نيل استقلاله الكامل وتحرير أرضه من الأعداء من الصهاينة وعودة القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. إخواني، تابعتم الأحداث الأخيرة والاعتداءات التي مورست على الشعب الفلسطيني وآلت إلى ما آلت عليه بالأرقام من شهداء، من جرحى، من تدمير بيوت. كل ذلك أنتم على اطلاع كامل به. لا أريد أن أذكر هذه الأرقام، ولكن الذي أريد أن أقوله أن الشعب الفلسطيني اليوم بوحدته الكاملة وبتكامله أسس قناعة تامة لدى المجتمع الدولي أنه لا يمكن أن يتم تجاوز هذا الشعب على هذه الأرض المباركة. ولذلك أقول أن نترجم قليلا لكي يعلم فيما يترجم. تفضل. Kepada besar menyatakan bahwasanya Palestina menyatakan dirinya adalah bagian dari Indonesia. Sejak saat ini, sejak 1000 tahun yang lalu, bangsa Palestina terus bersatu untuk perjuangan umat Muslim secara keseluruhan. Maka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bangsa Indonesia atas seluruh dukungan dan dorongan untuk rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan yang akan datang. ولذا أؤكد على أن وحدة الشعب الفلسطيني هي رسمت هذه الملامح وأسست انطلاقة نحو المجتمع الدولي المتكاتف الآن نحو الشعب الفلسطيني من أمريكا إلى أوروبا إلى كل آسيا والعالم العربي. هناك تأييدات، هناك مسيرات، هناك تضامن، دلالة واضحة على أن الشعب الفلسطيني هذا الشعب الحي يستحق الحياة، يستحق أن يعيش على أرضه وعلى كامل ترابه بحرية واستقلال تام، وأن تكون القدس القلب النابض عاصمة هذه الدولة الفلسطينية المستقلة. ولن يكون غير ذلك، ولن يكون غير ذلك. أطمئنكم جميعا أن شعبنا صمم على نيل حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أختتم لأقول لكم كل الشكر، كل التقدير، كل الاحترام على هذه المجهودات، على هذا الدعم المتواصل، على كل ما تقومون به من مسيرات، من كلمات، من بيانات، فهي تساهم في تحرير فلسطين، فهي تساهم في تحرير فلسطين. ويبقى الصوت مرفوعا، ونناشدكم بشد الرحال إلى الأقصى، إلى القدس، لتزوروا القدس وتحموا المقدسات في هذا البلد. وفقكم الله جميعا مع خالص حبي وتقديري وشكري لكم نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap komunitas internasional dalam aksi-aksi dukungan terhadap Palestina, baik yang dilakukan di Indonesia, di Amerika maupun di negara-negara Eropa lainnya. Hal ini membuktikan bahwasanya warga dunia, komunitas internasional memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina, membuktikan bahwasannya rakyat Palestina berhak untuk hidup secara bebas, berhak untuk hidup secara merdeka. Kami apresiasi atas semua kegiatan dan juga dorongan yang telah dilakukan oleh semua warga dunia. Untuk itu, atas apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama pada saat ini, kami juga mengapresiasi. Semoga Bapak-bapak Ibu sekalian dapat menyaksikan Palestina dengan kemerdekaannya di waktu yang akan datang. dan juga dapat mengunjungi Al-Aqsa dengan mudah. Dan juga kita semua di sini diberikan keberkahan dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih, Mas. هنا تعبت خلاص نعم نعم في اليوم السبت الصوت selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekjen mewakili MUI untuk memberikan penghargaan kepada Ustaz Adi Hidayat atas sumbangan yang sangat luar biasa. Mungkin kami berikan ini sumbangannya dulu ya. Oh iya. Baik, dulu, nanti ini baru. Dulu. Baik. Ini dulu diserahkan. Iya. Mana? Ini? Aldi, ini ya mana? Izin Pak Sekjen. Ya. Baik. Baik. Atas nama Indonesia, umat Islam, melalui Majelis Ulama Indonesia, kami menerima $1 juta yang langsung nanti diserahkan kepada Duta Besar Palestina ya, secara simbolik. Dan setelah itu kami memberikan penghargaan kepada umat Islam melalui Ustaz Al-Hidayat sebagai bentuk apresiasi kami kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan bantuan. Fadol, silakan. Baik, ke sini dulu mungkin ya. Ya, kami serahkan ke Pak Sekjen. Teman-teman, izin, ini bukan dari Adi Hidayat, sekali lagi, dari rakyat Indonesia. Sekali lagi, dari rakyat Indonesia untuk negara Palestina. Tolong dicatat baik-baik, untuk negara Palestina. Semoga berkah insya Allah. Mohon izin. Oke. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Amin. Baik. Izin disampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Duta Besar Palestina. Barakallah. Selamat Ustaz. Salim. Amin. Amin. Barakallah fikar fikar syukri wa taqdiri wa amtinani. Kami tegaskan lagi ucapan terima kasih dari beliau dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya perkenankan saya memberikan ini diserahkan ke kita dulu ya. Iya. Penghargaan kepada jamaah Ustaz Al-Hidayat. Mudah-mudahan untuk tahap berikutnya bisa dikumpulkan dalam yang besar lagi. Insyaallah. Amin. Barakallah. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Randi. Ini apa? Iya. Baik. Nanti aja ya. Oke, terima kasih. Baik. Kita minta Ustaz izin untuk yang kedua, untuk yang dari INH yang ke Gaza. Silakan. Mas. Silakan. Ini teman-teman, ini juga kami serahkan hari ini. Dan ini telah ditransfer. Telah ditransfer izin. Ini yang diberikan langsung untuk kebutuhan di Gaza. Oke. Untuk mendesak. Sejumlah 715.000 US dollar dan telah ditransfer pagi ini. Oke. Ya. Ke INH, ya. Jadi INH ini International Networking for Humanitarian yang relawan kita Indonesia yang langsung ada di sana untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan mendesak di Gaza. Ya. Al-ikhwan yushadikun fi da'm al-ikhwa fi Gaza hunak wa nahnu aidan hawalna al-mablagh ilayhim likay yastati'una an yuwasilu hadha al-mablagh ila al-ikhwa fi Gaza asra ma yumkin ila hasbil hajat ad-daruriyah. Jazakumullah khair. Kami serahkan secara langsung dari teman-teman INH ini. Mohon izin. Oke. Baik. Ya, di Palestina langsung di lapangan. Baik, sekali lagi ini dari rakyat Indonesia, bukan Adi Hidayat ya. Dari rakyat Indonesia untuk keluarga di Gaza. Karena beliau tadi katakan Indonesia adalah Palestina, Palestina adalah Indonesia. Maka kita jadikan keluarga melalui Majelis Ulama Indonesia tentunya. Baik. Silakan, Mas. Terima kasih. Oke, syukran, Ustaz. شكرا الله يبارك فيك شكرا عزيزي الله يبارك فيك كل الاحترام اخوان السلام عليكم وعليكم السلام سفير ونطلب شكرا ada hakikat ada الآن مباشرة إلى جبل الوسطى. إيه. أذهب إلى جبل الوسطى في سمارن في محاضرة هنا. آمين. Okay. Halo, semoga. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah sebelum kita menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pada siang hari ini yang luar biasa, semoga selalu diridhai Allah Taala. Mari kita tutup dengan doa, dan doa ini nanti akan dipimpin oleh Buya Abdullah Jaidi. Kami persilakan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita akan berdoa. Allah yubarik fikum. Allah yubarik. Thank you. Thank you. Welcome. Please please. Please help me work as it. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. It's honor for us. Enai, ikut, ikut, bang. Arif, izin, ikut, Fad. Tolong tak kesini depan. Ya, boleh. Di depan bisa. Di depan bisa. Kita kan semua ya. Okay. Enough? Mas, ikut mas. Ikut mas. Ikut mas. Ini stopnya Ben Hani. Satu lagi. Stop Ben Hani. Okay. Enough? Halo. Close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا خلاص الله يبارك فيكم ننظر ان شاء الله حال